Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsir Al-Muyassar, pembahasan masih di tafsiran dari Quran Surat At-Taubah. Kali ini kita awali dari ayat yang ke-69. Kita bacakan terlebih dahulu ayatnya, kemudian nanti kita lanjutkan dengan pembacaan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada." فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Apa yang kalian perbuat, wahai golongan munafik, itu seperti yang telah diperbuat oleh orang-orang sebelum kalian, dalam hal mengolok-ngolok Allah dan Rasul-Nya, di mana mereka lebih kuat dari kalian dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Mereka, orang-orang sebelum kalian, menikmati bagian yang telah Allah berikan kepada mereka, sebagaimana kalian menikmati bagian yang telah Allah berikan kepada kalian, persis seperti mereka. Dan kalian membicarakan pembicaraan-pembicaraan yang batil, sama seperti mereka suka membicarakan pembicaraan-pembicaraan yang batil. Mereka adalah orang-orang yang amalannya menjadi sia-sia di dunia dan akhirat, dan mereka adalah golongan yang merugi. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada orang-orang munafik bahwa apa yang mereka perbuat dari mencela atau mengolok-ngolok Allah dan Rasul-Nya itu sebenarnya seperti orang-orang sebelum mereka yang kemudian Allah binasakan. Mereka menikmati hidup dengan nyaman, persis seperti yang kalian orang-orang munafik rasakan. Dan Allah tegaskan bahwa mereka adalah golongan yang merugi. Maka kalian juga, wahai munafik, pada akhirnya nanti akan termasuk ke dalam golongan yang merugi. Tafsirannya, inna af'alakum ma'syarul munafiqin minal istihza'i wal kufri ka'af'alil umamis sabiqah allati kanat 'ala janibin minal quwwati wal mali wal auladi ashadda minkum. Kata Allah di ayat ini, sesungguhnya perbuatan kalian, wahai munafikin, seperti mengolok-ngolok Allah dan Rasul-Nya, kemudian menampakkan kekufuran, itu persis seperti perbuatan umat-umat sebelum kalian, yang mereka memang memiliki kekuatan dalam hal harta dan anak-anak, bahkan lebih kuat daripada kalian. Fa'atma'annu ilal hayati dunya wa tamatta'u bima fiha minal hududi wal maladat. Lalu kata Allah, mereka merasa tentram dengan kehidupan dunia. Mereka menikmati apa yang ada di dunia yang merupakan bagian-bagiannya, dan mereka menikmati kelezatan-kelezatannya. Fastamta'tum ayyuhal munafiquna binasibikum minasyahawatil faniyah. Maka silahkan kalian nikmati, wahai munafikin, bagian yang telah kalian dapatkan dari kesenangan dunia yang fana. Kastimta'il ladina min qablikum bihududihim alfaniyah, seperti kenikmatan yang telah dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian dalam hal bagian-bagiannya yang fana. Wa khudtum bil kadhibi 'ala Allah ka khawdi tilkal umami qablikum. Kalian wahai munafikin, kata Allah di ayat ini, selalu membicarakan pembicaraan-pembicaraan yang mengandung kedustaan kepada Allah, persis seperti umat-umat sebelum kalian. Jadi sebenarnya Allah tidak heran dengan sepak terjang kaum munafikin yang ada di tengah-tengah kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sepak terjang kaum munafikin itu ya tidak jauh beda dengan umat-umat sebelumnya. Dan Allah ingin ingatkan mereka, orang-orang munafikin, di ayat ini bahwa kalian jangan terlalu sombong gitu, merasa nyaman, karena umat-umat terdahulu juga mereka merasakan kenyamanan dengan apa yang mereka miliki, tapi pada akhirnya mereka menjadi golongan yang merugi. Kemudian kata Allah, ulaika al-mausufuna bihadhil akhlaq humul ladina dhahabat hasanatuhum fid dunya wal akhirah. Mereka yang disebutkan karakternya atau keadaannya, perilakunya, adalah orang-orang yang telah habis kebaikan-kebaikannya di dunia dan juga di akhirat. Ulaika humul khasiruna bibai'ihim na'imal akhirah bihududihim minad dunya. Mereka adalah orang-orang yang merugi karena menjual kenikmatan akhirat dengan kesenangan-kesenangan yang ada di dunia. Nah, sekali lagi di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan golongan munafikin. Ya. Supaya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rasakan dari kelezatan, kenikmatan dunia itu sia-sia saja. Semuanya akan habis. Ya. Tapi mereka, golongan munafikin, nampaknya tidak mengindahkan peringatan Allah Azza wa Jalla. Ya. Mereka tetap dalam kelakuannya. Mereka orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala singgung juga di surat Al-Baqarah ayat yang ke-61, atas tabdiruna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian lebih mengambil yang rendahan yaitu dunia dan kelezatan-kelezatannya sebagai ganti dari sesuatu yang baik, yaitu kehidupan akhirat. Ya. Kemudian ayat yang ke-70. Alam yatihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi nuhin wa 'adin wa samud wa qaumi ibrahima wa ashabi madyana wal mu'tafikati atathum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Apakah belum datang kepada mereka berita tentang orang-orang sebelum mereka, yaitu diantaranya kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, kemudian penduduk Madian dan negeri-negeri yang musnah? Datang kepada mereka itu utusan-utusannya yang Allah utus, para rasul, dengan membawa keterangan-keterangan. Tapi mereka mengindahkannya, hingga akhirnya Allah azab, Allah musnahkan, Allah binasakan mereka semuanya. Fama kana Allahu liyadhlimahum, Allah tidak menzolimi mereka, akan tetapi mereka sendiri yang menzolimi diri-dirinya. Jadi seharusnya kebinasaan, kehancuran yang telah menimpa umat-umat terdahulu seperti umat Nabi Nuh, kaum Ad, Samud, itu menjadi pelajaran. Jangan sampai melakukan perbuatan yang mengundang azab Allah. Perjalanan hidup umat-umat sebelum kita itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau yang baiknya kita jadikan sebagai pelajaran agar kita bercermin, mengikuti kebaikannya. Kalau yang buruknya, yang sampai mendapatkan azab, kita jadikan sebagai pelajaran agar kita tidak melakukan hal yang sama seperti apa yang mereka lakukan. Ya. Makanya di sini Allah ingatkan, tidakkah datang atau apakah belum datang kepada mereka berita tentang orang-orang sebelum mereka seperti kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian dan negeri-negeri yang dimusnahkan. Sebenarnya sudah datang kepada mereka utusan-utusan dari Allah, para rasul yang membawa keterangan-keterangan. Tetapi mereka semua mengindahkannya. Ya, mereka semua tidak mengindahkannya. Ya, tidak mau mengikuti keterangan-keterangan tersebut. Kemudian Allah tegaskan bahwa Allah tidak menzalimi mereka. Mereka binasa, mereka hancur. Ya. Itu bukan karena Allah menzalimi mereka, tapi karena mereka sendiri yang menzalimi diri-dirinya. Ya. Sering saya katakan bahwa manusia itu celaka karena perbuatannya sendiri. Ya. Binasa karena perbuatannya sendiri. Kebinasaan itu memang diciptakannya. Ya. Maka kita perlu mengambil pelajaran. Nah, dan berhati-hati jangan sampai melakukan sesuatu yang mengundang murka dan menyebabkan kita dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tafsirannya, alam yatiha ula'il munafikin khobarul ladina madaw min qawmi Nuhin wa qabilati Ad wa qabilati Samud wa qawmi Ibrahim wa ashabi Madyan wa qawmi Lut alladina inqalabat qarahum bihim Indama ja'ahumul mursaluna bil wahyi wa bi ayatillah fakadzabuhum. Kata Allah, apakah belum datang kepada mereka orang-orang munafik berita tentang kaum yang sudah berlalu, ya, yang terdahulu, seperti kaumnya Nabi Nuh, kabilah Ad, kabilah Tsamud, kabilah Ibrahim, penduduk Madian, dan juga kaumnya Nabi Lut, yang Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan tempat tinggal mereka. Ketika datang para rasul, utusan Allah kepada mereka membawa wahyu dan ayat-ayat Allah, mereka mendustakannya. Fa anzalallahu bihim bihaula'i jami'an adzabahu. Maka Allah turunkan azabnya untuk mereka semua yang disebutkan tadi. Ya. Intiqaman minhum lisu'i amalihim, dalam rangka membalas atas kejelekan amal yang mereka lakukan. Famakana Allah liyadzlimahum, maka ini sekali-kali bukan Allah yang menzalimi mereka. Walakin kanu humuz zalimin li anfusihim, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri-dirinya, bitakdzibi wal mukhalafah, dengan mendustakan dan menyelisihi. Ya. Maka hati-hati dari perbuatan mendustakan dan menyelisihi, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kitab Allah, mendustakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau hati-hati juga dari menyelisihinya. Mungkin mendustakan tidak, tapi menyelisihinya. Ya. Al-Quran as-sunnah memerintahkan misalnya untuk berjalan ke barat, ini malah memilih jalan ke timur, ini kan menyelisihi. Ya. Ingat bahwa umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla itu karena dua hal ini, karena mendustakan dan karena menyelisihi. Kalau tidak mendustakan, ya menyelisihi, dan penyelisihan itu juga bagian dari mendustakan. Karena kalau membenarkan, tidak mungkin akan melakukan tindakan yang mengandung unsur penyelisihan. Ya. Selanjutnya ayat yang ke-71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Golongan mukminin dan golongan mukminah, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Menegakkan salat, menunaikan zakat, menaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang yang Allah akan berikan rahmat. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Setelah sebelumnya Allah sebutkan tentang golongan munafikin, peringatan demi peringatan yang ditujukan kepada mereka, kali ini di ayat yang ke-71 Allah sebutkan golongan mukminin. Golongan mukminin, golongan mukminah itu sebagiannya menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Ciri khas mereka itu selalu melakukan kebaikan, beramar ma'ruf, nahi mungkar, sholat, zakat, menampakkan ketaatan. Inilah yang membuat Allah rahmati orang-orang yang beriman. Kita lihat tafsirannya. Qala wal mu'minun wal mu'minati billahi wa rasulihi ba'duhum ansaru ba'din. Kata Allah, golongan mu'minin dan golongan mu'minah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sebagian mereka ansaru ba'din, menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Ya'murunan nas bil imani wal amali sholih, menyuruh manusia agar beriman dan beramal soleh. Wayanhauna anil kufri wal ma'asi, dan melarang manusia dari kekufuran dan kemaksiatan. Wa yu'aduna sholata wa yu'tuna zakata, mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, menaati Allah dan Rasulnya. Wa yantahuna amma nuhu anhu, dan menjauh dari segala hal yang mereka telah dilarang darinya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka adalah orang-orang yang akan Allah berikan rahmat. Ini salah satu sebab rahmat Allah itu turun kepada kita, adalah kita melakukan kebaikan, ketaatan, dan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, sesuai dengan kemampuan kita, ya. Kita tidak boleh membiarkan ada kemungkaran, ya, apapun itu bentuknya. Ketika diketahui, maka harus diberikan peringatan. Inilah karakter sifat daripada golongan mukminin dan mukminah. Tentu beda jauh dengan golongan munafikin. Mereka menutup mata dari segala keburukan dan sebaliknya, terhadap perkara-perkara yang baik yang sifatnya taat, mereka tidak bersemangat. Makanya wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau mereka menegakkan sholat, mereka menegakkannya dengan malas-malas. Disebutkannya sholat itu bukan itu saja, hampir semua yang bentuknya apa, ketaatan, disebutkan sholat itu karena contoh yang paling ringan, contoh yang paling kentara, contoh yang paling kelihatan. Kalau terhadap perkara-perkara yang baik, yang kelihatan saja mereka malas, apalagi kepada kebaikan-kebaikan yang tertutup, yang tidak kelihatan. Makanya Allah bilang, kalau mereka menegakkan sholat, maka mereka menegakkannya dengan malas-malasan. Ya. Nah, orang-orang yang beriman semangat melakukan kebaikan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, dengan itu mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Fayunqidhahum min 'adzabihi wa yudkhiluhum jannatah. Allah akan menyelamatkan mereka dari azabnya dan akan memasukkan mereka ke surganya. Innallaha 'azizun fi mulqihi. Allah itu maha perkasa dalam kerajaannya. Hakimun fi tashri'atihi wa ahkamihi, dan bijaksana dalam segala syariat yang ditetapkannya dan juga dalam hukum-hukumnya. Nah. Ayat yang ke-72 setelahnya. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati 'adnin. Wa ridwanu minallahi akbar, dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah berjanji kepada golongan mukminin dan mukminah bahwa untuk mereka itu sudah disiapkan surga, surga. Surga yang mengalir dari bawah surga-surga tersebut, anhar, sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Disediakan juga untuk mereka tempat-tempat tinggal yang bagus. Di surga, aden. Dan keridhaan dari Allah jauh lebih besar dari itu semua. Dzalika huwal fawzul adzim. Dan itulah yang disebut dengan kesenangan yang besar atau kemenangan yang besar. Nah, setiap yang melakukan kebaikan tentu akan mendapatkan balasan kebaikan, bahkan lebih besar dari kebaikan yang dikerjakan. Di ayat yang ke-71 Allah jelaskan golongan mukminin mukminah, ini karakter mereka, seperti ini keadaan mereka, seperti ini amalan mereka. Di ayat yang ke-72 Allah sebutkan balasannya. Ya. Allah berjanji untuk golongan mukminin dan mukminah akan disiapkan surga-surga. Surga-surga yang indah, ya. Sesuatu yang enggak bisa kita bayangkan. Seperti apa keindahannya? Kita hanya mampu mengatakan bahwa surga itu begitu indah. Dengan sebagian sifat atau keadaan yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti di sini misalnya mengalir di bawah surga-surga itu apa? Sungai-sungai. Sungai itu kan membawa kesejukan, sungai itu membawa keindahan. Ya. Apalagi kalau di pinggir sungai itu ada rumput-rumput hijau, itu menjadi destinasi yang digemari di dunia. Ya kan? Glamping akhirnya kan dibikin di pinggir sungai-sungai itu karena emang indah, karena memberikan kesejukan. Ini di dunia. Nah, gimana dengan di surga? Di surga di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan nggak bisa dibayangkan keindahannya kayak apa. Mala ainun ra'at wala udhunun samiat, nggak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, terbetik dalam hati pun tidak. Ya. Nah, mereka golongan mukminin mukminah itu kekal di dalamnya, di surga. Bukan hanya itu, tempat-tempat tinggal yang menyenangkan, yang bagus, berbahan bangunan mewah juga disiapkan oleh Allah di surga adem. Tapi ini semua kan tidak gratis, ya. Perlu ada perjuangan, perlu ada usaha untuk bisa mendapatkannya. Makanya sebelum Allah sebutkan balasan bagi golongan mukminin dan mukminah, Allah sebutkan dulu apa yang menjadi amalan golongan mukminin dan mukminah. Ya. Karena sesuatu yang istimewa yang enggak mungkin didapat dengan mudah tanpa lelah, enggak mungkin. Sesuatu yang istimewa itu ketika kita ingin mendapatkannya perlu kerja keras. Sebagaimana kesuksesan yang ingin kita raih, kan gak bisa dengan hanya melamun. Ya. Gak bisa dengan hanya menghayal. Wal jununu fununun. Memang kegilaan itu menjadi sebuah keahlian. Karena gila juga butuh ahli, butuh bisa orang untuk menjadi gila. Di antaranya apa? Ya banyak melamun. Banyak melamun, banyak membayangkan. Membayangkan kesuksesan, membayangkan ini dan itu. Wah. Iya. Nah, jadi jangan seperti itu. Harus bekerja keras. Ya. Harus bekerja keras. Harus berusaha. Pintu itu kalau sering diketuk, maka kita bisa memasukinya. Dan harus yakin. Tapi kalau enggak pernah diketuk, bagaimana mungkin kita bisa memasukinya? Karena setiap pintu itu pasti ada penjaganya. Ya. Nah, gambaran dari mengetuk pintu secara terus menerus, secara berkala, itu usaha yang kita lakukan, upaya yang kita lakukan. Untuk mendapatkan surga, jelas tidak semudah membalikkan kedua tangan, tidak semudah memasukkan bola ke dalam jaring. Cukup dengan tiduran, cukup dengan malas-malasan, enggak. Ya. Untuk bisa sukses di dunia saja perlu kerja keras, apalagi sukses di akhirat. Ya. Namun demikian Allah katakan keriduan Allah jauh lebih besar daripada itu semua. Ya. Jauh lebih besar daripada semua kenikmatan yang ada di surga. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan, kesuksesan yang besar, yang agung. Tafsirannya wa'adallahu al-mu'minin wal mu'minat billahi wa rasulihi jannatin tajri min tahti qusuriha wa asjariha al-anhar. Allah Azza wa Jal terangkan, Allah Azza wa Jal jelaskan di ayat ini bahwa Allah berjanji kepada golongan mukminin, mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan memberikan kepada mereka semua surga-surga. Tajri min tahti kusuriha, yang mengalir di bawah istana-istananya dan pohon-pohonnya. Apa? Sungai-sungai. Sungai identik dengan pohon memang. Ya. Mengalir di bawah istana-istananya. Berarti di surga ada istana-istana. Gak ada di dunia istana yang jelek. Setiap kali kita bilang istana, maka jelas itu menggambarkan bangunan yang megah, yang indah. Gimana dengan di surga? Ya. Kalau bangunan itu jelek, kumuh, begitu, nampak tidak kokoh, gak mungkin kita bilang apa? Istana. Sesuatu yang disebut istana itu ya sudah tergambar lah. Makanya kalau kita jalan-jalan ngelihat rumah yang wah, luas, mega, bagus, seringnya kita bilang ini rumah bak istana. Di surga-surga itu ada kusur, ada istana-istana, ada pohon-pohon, mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Jadi ternyata melewati istana-istana yang ada di surga ini semakin menggambarkan keindahannya. Ya. Makithina fiha abada. Kata Allah di ayat ini, golongan mukminin dan mukminah, makithina fiha, tinggal di situ abadan, selama-lamanya. La yazulu anhum na'imuha. Tidak hilang dari mereka apa? Kenikmatannya. Wa masakinu hasanatil banna thayyibatil qarar fi jannatin iqamah. Dan tempat tinggal yang berbangunan indah, thayyibatil qarar, nyaman ditempati, ya, di surga-surga yang abadi. Waridwanu minallah, tetapi kata Allah, dan keriduan dari Allah, akbar wa a'zam, jauh lebih besar, jauh lebih agung, mimma hum fihi minan na'im, dari apa yang mereka rasakan dari kenikmatan-kenikmatan. Makanya kita diperintahkan untuk mengejar ridha Allah Azza wa Jalla. Dzalikal wa'du bithawabil akhirah huwal falahul 'azim. Janji tersebut yang Allah sampaikan di awal ayat, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat, Allah berjanji kepada golongan mu'min dan mu'minat, janji tersebut adalah thawabil akhirah, pahala di akhirat. Wa huwal falahul 'adzim, dan itu merupakan kemenangan yang besar. Karena membutuhkan perjuangan, maka setiap yang berhasil dalam berjuangnya, dia disebut apa? Menang. ya. Khadil kiram rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ayat yang ke-73. Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghdhuz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, perangi orang-orang kafir dan munafikin. Waghdhuz alaihim. Tampakkan sikap keras kepada mereka. Tempat mereka adalah jahannam. Dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Tafsirannya, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar bisayf wal munafiqin bil lisan wal hujjah. Wahai nabi, kata Allah di ayat ini secara khusus ya, menyatakan kepada nabinya, perangi orang-orang kafir bisayf, dengan pedang, dengan senjata, dan perangi golongan munafikin dengan lisan dan hujjah, dengan ilmu. Wasdud ala kilal fariqain, tampakkan sikap keras kepada dua golongan itu, yaitu kufar dan munafikin. Wa muqirruhum jahannam, dan tempat tinggal mereka itu adalah jahannam. Wa bi'sal masir masiruhum, dan tempat kembali yang paling jelek itu adalah tempat kembali mereka, yaitu jahannam. Nah, kembali di ayat ini Allah singgung golongan munafikin ya, karena sebelumnya makomnya adalah makom pembalasan bagi golongan munafikin ya, kemudian sepak terjang golongan munafikin. Allah sebutkan setelahnya, sepak terjang kaum mukminin ya, dan balasan yang akan mereka terima karena keimanannya. Nah, kali ini kembali Allah singgung soal golongan munafikin ya. Allah suruh nabi kita secara khusus untuk memerangi mereka sekaligus orang-orang kafir ya. Bisaif wal lisan, dengan pedang dan lisan, dan hujah. Dan Allah pastikan bahwa tempat kembali mereka adalah neraka, jahannam. Nah, kemudian ayat yang ke-74, yahlifuna billahi ma qalu. Mereka golongan munafikin ini bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan hal apapun kepada Rasulullah dan kepada kaum mukminin. Tapi itu dusta. Makanya Allah katakan setelahnya, walaqad qalu kalimatal kufri, padahal mereka sudah mengucapkan kata-kata kufur. Wa kafaru ba'da islamihim, mereka pun telah kafir setelah keislamannya. Wa hammu bima lam yanalu, mereka menginginkan sesuatu yang mereka tidak dapatkan. Wa ma naqamu illa aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih, mereka tidak menjelek-jelekkan sesuatu, mencaci maki sesuatu, melainkan karena Allah dan Rasulnya sudah cukupkan mereka dari karunia-Nya. Fa in yatubu yaku khairan lahum wa iyatawallau yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Seandainya mereka mau bertobat, maka itu baik bagi mereka. Namun jika mereka berpaling, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nashir, dan mereka di bumi tidak memiliki pelindung. Wala nashir, tidak pula penolong. Tafsirannya, yahliful munafiquna billah annahum maqalu syai'an yasi'u ila rasuli wa ila muslimin innahum lakadzib. Kata Allah, golongan munafikin itu mereka berani bersumpah dengan menyebut nama Allah Maqalu syai'an, bahwasanya mereka itu enggak pernah mengucapkan kata-kata apapun. Yasi'u ila rasuli wa ilal muslimin, yang menyakiti rasul dan kaum muslimin. Innahum lakadzibun. Mereka dusta dalam hal ini. Ya. Falaqad qalu kalimatal kufri, karena mereka sudah mengucapkan kata-kata kufur. Kata Allah. Wartaddu biha anil Islam, mereka pun murtad sudah dari Islam. Wa hawalu al idrara bi rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha membahayakan atau menimpakan bahaya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yumkinuhumullahu min dzalika, namun Allah tidak beri kesempatan mereka untuk itu. Allah selalu gagalkan keinginan mereka untuk menimpakan bahaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wajadal munafiquna syai'an ya'ibunahu wa yantaqidunahu illa annallaha ta'ala tafaddala 'alaihim. Dan tidaklah munafikin ini mendapati sesuatu yang bisa mereka cela, mereka kritik, melainkan karena Allah telah memberikan karunia kepada mereka. Fa'agnahum bima fataha 'ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam minal khairi wal barakah. Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan sesuatu yang Allah telah bukakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kebaikan dan keberkahan. Artinya mereka menikmati, ya. Mereka menikmati segala kemudahan, segala fasilitas yang sebenarnya itu untuk nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kaum muslimin, tapi mereka ikut apa? Menikmatinya. Sementara setiap kali mereka ingin mencelakakan nabi, selalu gagal. Akhirnya mereka marah-marah gak jelas, begitu. Ya. Marah-marah gak jelas. Menjelek-jelekan ini, mengkritik itu. Semua itu karena Allah justru cukupkan kebutuhan mereka. Ya. Maka kata Allah selanjutnya di ayat ini, fa in yarji'ul haula'il kuffari ilal imani wat taubah fa huwa khairun lahum. Kalau saja mereka orang-orang kafir kembali kepada keimanan dan bertaubat, maka itu baik bagi mereka. Wa in ya'ridu aw yastamirru 'ala halihim yu'adzibuhumullahul 'adzabal muwajja' fid dunya 'ala aidil mu'minin wa fil akhirati binari jahannam. Tapi kalau seandainya mereka berpaling, au yastamirru ala halihim, atau terus-terusan dalam keadaannya, maka niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang menyakitkan di dunia melalui tangan-tangan kaum mukminin. Artinya kaum mukminin akan memberangus mereka, akan memerangi mereka. Dan di akhirat Allah mengazab mereka dengan neraka jahannam. Walaisa lahum munqidhun yanquzuhum wala nasirun yadfa'u anhum su'al adzab. Mereka tidak memiliki penyelamat yunqidhuhum yang dapat menyelamatkan mereka. Mereka juga tidak punya penolong yang bisa melindungi mereka dari jeleknya azab. Ya. Jadi Allah sudah berikan kesempatan sedemikian rupa kepada orang-orang munafikin. Bahkan bukan hanya itu. Urusan dunia mereka pun dimudahkan. Ya. Ketika Allah berikan kelapangan, ya, kepada nabi dan kaum muslimin, mereka pun ikut menikmatinya, merasakannya. Tetapi hal itu tidak membuat mereka jera, ya. Makanya Allah ingatkan, kalau seandainya mereka mau bertaubat, itu baik buat mereka. Tapi kalau tetap ini berpaling, ya, tetap dalam perbuatannya, Allah tidak akan setengah-setengah dalam memberikan azab kepada mereka. Azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Azab di dunia yaitu melalui tangan-tangan kaum mukminin. Pada akhirnya kaum mukminin akan menghabisi mereka. Apalagi sudah ada perintah di ayat sebelumnya. Ayat yang ke-72 apa? Ya ayyuhan nabi, atau 73 ya. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafikin. Wahai nabi, perangi orang-orang kafir dan munafikin. Itu adab di dunia yang akan mereka rasakan, diperangi oleh kaum mukminin, dihabisi mereka. Sedangkan azab di akhirat ya, adalah Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Enggak ada yang melindungi mereka di dunia ya, dari serangan kaum mukminin, dan tidak ada yang bisa menolong mereka di akhirat dari azab neraka yang Allah siapkan. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam.